Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Pembahasan kita sampai pada hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, telah kita sebutkan sebelumnya tentang biografi Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, di mana beliau seorang imam al-faqih, di antara murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Telah kita jelaskan beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf al-Saqafi. Nah, ketika beliau kokoh di atas pendiriannya, akhirnya Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi membunuhnya. Seorang gubernur yang zalim. Sekali lagi, banyak ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ini. Ketika hendak dibunuh Sa'id bin Jubair, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan lagi kau beri kesempatan ia melakukannya atas orang lain selain aku atau setelah aku." Tidak lebih dari 15 hari setelah wafatnya Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, Hajjaj bin Yusuf mendadak terserang dengan demam yang sangat tinggi. Suhu tubuhnya terus meningkat, terus bertambah, dan sakitnya semakin parah. Sehingga keadaannya sudah berganti antara pingsan dan siuman, pingsan siuman. Tidurnya pun tidak nyenyak. Sebentar, sebentar terbangun dengan ketakutan dan mengigau, mengatakan, "Ini Sa'id bin Jubair hendak menerkamku. Ini Sa'id bin Jubair hendak menerkamku." Ini keadaan Hajjaj bin Yusuf setelah membunuh salah seorang ulama besar ketika itu, Sa'id bin Jubair. Atas perbuatannya, dia menanggung risikonya. Nah, atas kezaliman yang diperbuatnya kepada para ulama, sampai membunuh para ulama, sampai demikian keadaannya. Nah, Terus mengigau mengatakan, ini Sa'id bin Jubair hendak menerkamku. Ini Sa'id bin Jubair hendak menerkamku. Nah, bahkan dalam igauannya mengatakan, Sa'id bin Jubair berkata, mengapa engkau membunuhku? Nah, maka Hajjaj menangis terseduh-seduh menyesali perbuatan yang dilakukannya. Sampai mengatakan, apa yang telah aku perbuat kepada Sa'id bin Jubair? Ya. Kembalikan Sa'id bin Jubair kepada aku. Dia menyesal telah membunuh ulama besar ketika itu, Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala. Kondisi ini terus berlanjut kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Semakin parah penyakitnya. Terus dalam keadaan seperti itu. Pingsan, siuman, mengigau. Nah, hingga dia meninggal dunia. Nah, disebabkan perbuatan yang jelek kepada para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala hukum dengan hukuman seperti itu. Nas'allah salama wal afiyah. Ya, ini sekilas tentang biografi Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Qawluhu inqadda wa huwa bilqab wa dhad al-mu'jamah. Inqadda itu dengan huruf qab dan juga dha. Ya. Yang bertitik ing koto. Aisa koto. Mana ing koto adasa koto jatuh. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Walbarihah ya akrabu laylatin madot. Makna albarihah yaitu akrabu laylatin madot. Malam yang paling dekat yang telah lewat. Artinya tadi malam. Di mana al-bariha. Qala Abu Abbas Sa'lab, yuqalu qabla zawal ra'aitu laylata. Dikatakan, kalau sebelum tergelincir matahari. Ya, kalau kita mengucapkan sebelum tergelincir matahari tentang malam sebelumnya. Ra'aitu laylata. Ya. Aku melihat pada malam tadi. Wa ba'da az-zawal ra'aitul bariha. Dan kalau kita mengucapkannya setelah tergelincir matahari, ra'aitul bariha, aku melihat bariha tadi malam. Nah, ini penggunaan kata lailah dan bariha. Ya. Jadi kalau kita mengucapkannya sebelum tergelincir matahari tentang kejadian yang kita alami tadi malam, ya, menggunakan kata ra'aitul lailata. Tapi kalau kita mengucapkannya setelah tergelincir matahari, ingin menyebutkan tentang kejadian, ya, malam yang kita alami, ra'aitul barihata. Wa kada qala ghairuhu, dan begitu juga diucapkan yang lainnya. Wahya mustaqatun min bariha idha zala. Al-bariha ini terbentuk dari kata bariha. Idha zala apabila telah berlalu, apabila telah lenyap. Nah, intinya ya al-bariha itu artinya tadi malam. Nah. Qalu wa amma inni lam akun fi sholah. Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya yang melihat bintang jatuh tadi malam. Akan tetapi aku tidak dalam keadaan sholat. Qala fi mughnil labib amma bil fathi wa takhfif. Amma ini, kata amma ini dengan fathah amma. Wa takhfif dan tidak ditasydid, bukan amma tapi amma. Ala wajhain hadhihi ma an takuna harfa istiftah bimanzilati ala. Ya. Amma ini memiliki dua bentuk. Yang pertama sebagai huruf pembuka. Kedudukannya seperti ala. Ya. Huruf pembuka. Nah. Wa idza waqa'at an ba'daha kusirat. Kalau ada an setelah kata amma, maka annya ini kusirat, dikasrohkan. Amma inni, bukan amma anni, tapi amma inni. Ya. Jadi kalau ada huruf an, ya, setelah amma dikasrohkan hamzahnya. Inni, bukan anni. Nah, amma inni lam akun fi shalah. Asani yang kedua tentang amma, antakuna bimakna haqqan au ahaq. Yang kedua, amma ini maknanya haqqan, ya, sebenar-benarnya. Nah, atau ahaq, ya, atau lebih berhak. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, hiya kalimatani alhamzah istibham wa ma ismun bi makna syai'un. Ulama lugah yang lainnya mengatakan amma ini dua kata. Pertama hamzah istibham, a di sini hamzah istibham, pertanyaan. Adapun ma, suatu kata yang maknanya sesuatu. Syai'un, ama, dua kata. A-nya hamzah istifham, ma-nya adalah isim. Nah. Dalika syai'u haq. Ya. Sehingga maknanya, apakah sesuatu itu benar? Ya. Ama, apakah sesuatu itu benar? Fal makna ahakku hada, sehingga maknanya, ya, apakah ini benar? Nah, wahuwa sawab, dan itu yang benar. Nah, jadi terjadi khilaf di antara ulama ahli lughah. Ya, ada yang mengatakan amma ini huruf pembuka. Ya. Yang mengatakannya, ala, ingatlah, sesungguhnya aku tidak dalam keadaan sholat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasannya makna amal di sini adalah haqqan atau ahaq, ya, yang sebenarnya atau lebih berhak. Yang mengatakan ini dua kalimat, dua kata. Yang pertama hamzah, a. Yang kedua ma, ya. Yang pertama hamzah istifham, pertanyaan. Yang kedua ma, isim, kata benda. Ya, artinya, ya, ahakku hada, apakah ini benar? Nah. Wama nusiba ala dharfiyah. Dan ma di sini dinasobkan sebagai dharf, ya, maf'ul fi. Wahadihi tuftahu anna ba'daha intaha. Ya. Ucapan amma ini lam akun bis shalah. Ya, dan ini difathahkan dan setelahnya. Intah selesai penukilan dari kitab Mughni al-Labib. Wal ansab huna huwa al-wajh al-awwal. Dan kata Syekh rahimahullah ta'ala yang sesuai di sini adalah bentuk yang pertama. Yang lebih sesuai makna amma di sini, amma harfun istiftah, pembukaan. Yang intinya, adapun saya tidak dalam keadaan sholat. So, ingatlah, sesungguhnya saya tidak dalam keadaan sholat. Jadi amma ini harfun istiftah. Wal ansabuna wal wajhul awal. Al-qa'il huwa Husain. Yang mengucapkan ucapan ini, saya yang melihat bintang jatuh tadi malam. Dan ingatlah, sesungguhnya saya tidak dalam keadaan sholat. Yang mengucapkan ini adalah Husain. Husain bin Abdurrahman. Khaufa ayyadunnal hadirun annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Dia khawatir orang-orang yang hadir mengira bahwasanya dia melihat bintang jatuh tadi malam dalam keadaan sholat. Fanafa an nafsihi ihamal ibadah. Maka dia menafikan dari dirinya dugaan ibadah. Bisa jadi orang yang mendengar, Husain bin Abdurrahman ini melihat bintang jatuh tadi malam dikarenakan dia sedang melaksanakan qiyamul lail. Bisa jadi orang mengira dalam keadaan seperti itu. Mengira dirinya sedang melaksanakan ibadah. Maka Husain menafikan dari dirinya praduga, prasangka ibadah dari orang lain tadi. Wahada yadulu ala fadlis salaf, dan ini menunjukkan tentang keutamaan salaf. Wahirsihim ala ikhlas, dan semangat mereka untuk keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Wa ib'adihim anir riya wa tazayyun bima laysa fihim, dan mereka menjauhkan dirinya dari sifat riya. Wattazayyun, dan juga berhias dengan perkara yang tidak ada pada mereka. Lihat yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman ketika beliau khawatir yang hadir mengira dirinya sedang melaksanakan suatu ibadah di malam tersebut, sehingga bisa melihat bintang jatuh ketika malam tersebut. Maka beliau menyatakan, ingatlah, sesungguhnya saya tidak dalam keadaan sholat ketika itu. Untuk menjaga keikhlasan. Beliau khawatir orang mengira dirinya sedang dalam keadaan sholat ketika malam tersebut. Beliau tidak mau dipuji dengan perkara yang dia tidak melakukannya. Sekali lagi, beda dengan kebanyakan orang sekarang ini. Banyak orang yang ingin mendapatkan pujian terhadap apa yang dilakukannya. Bahkan sesuatu yang tidak dilakukannya pun ingin mendapatkan pujian dari orang lain. وَيْحِبُّنَا أَيُّهْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ. Mereka senang dipuji terhadap perkara yang mereka tidak melakukannya. Ini sangat parah keadaannya. Ingin dipuji terhadap perkara yang dilakukan saja, ini merupakan riya. Apalagi ingin dipuji terhadap perkara yang dia tidak melakukannya. Ingin dipuji terhadap perkara yang tidak ada pada dirinya. Ini lebih parah keadaannya. Seperti kita contohkan, misalkan ada orang yang terlihat matanya itu merah misalkan, Nah, ya, ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian disebutkan oleh temannya, Masya Allah, ya, antum ini rajin sekali qiyamul lailnya sampai ngantuk-ngantuk matamu. Ya. Sebagian orang senang, alhamdulillah ada yang muji saya. Ya. Padahal dia ngantuk-ngantuk itu karena bergadang semalaman. Ya. Nah, ngobrol, ngalir ngidul. Ya. Atau mungkin dia lihat pertandingan ini, pertandingan bola dan semacamnya sampai larut malam. Nah, sehingga pagi-paginya terlihat dia kurang tidur. Ada yang muji. Ya. Masya Allah, antum sholat malamnya luar biasa sampai pagi ini ngantuk-ngantuk. Dia senang dengan pujian tersebut. Wah, siapa dulu dah saya? Misalnya. Ya, begitulah saya. Setiap hari sholat malam. Misalnya. Tambah lagi kedustaan. Ya. Double. Ya. Dosanya. Dia senang dipuji terhadap perkara yang dia tidak lakukan, kemudian tambah dengan kedustaan tadi. Ya. Atau pun dia berdosa, dia hanya senyum-senyum aja. Gak mengingkari apa yang disebutkan oleh temannya tersebut. Ketika memujinya terhadap perkara yang dia tidak melakukannya, dia senang dengan pujian tersebut. Ya. Ini pun berbahaya semacam ini. Ya. Perbuatan yang dia tidak lakukan saja senang dipuji orang lain, ya, apalagi perbuatan yang dia lakukan, ya, dia akan mencari pujian orang lain. Ya. Bisa jadi kalau nggak ada orang yang memujinya, membuat dia marah, membuat dia malas melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Seperti halnya orang-orang munafikin, ibadah mereka itu untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Sehingga ketika tidak ada orang yang memujinya, orang-orang munafikin semakin malas melaksanakan ibadah. Ya. Dikarenakan tujuan ibadah yang mereka lakukan mendapatkan pujian orang lain. Ketika tidak ada orang memujinya, maka dia malas. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, ya, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatus subhi." Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin, salat Isya dan salat Subuh. Ya. Kenapa? Dikarenakan ketika itu, nah, waktu Isya sudah mulai gelap. Ya. Kadang-kadang seseorang salat tidak mengenal siapa yang ada di sampingnya. Tidak seperti sekarang ini, ya. Lampu, listrik, mudah. Zaman dahulu belum ada listrik sekarang ini. Sehingga Isya sudah gelap. Kadang-kadang tidak mengenal siapa yang ada di sampingnya. Nah, waktu Subuh pun demikian. Masih dalam keadaan gelap. Sementara orang-orang munafikin, ibadah mereka ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Ya. Ketika tidak ada orang yang memuji, mereka malas melaksanakan ibadah. Ya. Itu keadaan orang-orang munafikin. Sehingga sholat Isya itu sangat berat bagi mereka. Sholat Subuh pun sangat berat bagi mereka. Ya. Selain faktor-faktor yang lainnya, juga tadi, dikarenakan mereka ingin mendapatkan pujian. Sementara Isya sudah gelap. Ya. Jadi orang tidak mengenalnya. Tidak mengetahui dia melaksanakan sholat Isya. Nah. Atau orang tidak mengetahui dan tidak mengenal dia melaksanakan sholat Subuh. Ya. Sehingga kalau kita merasakan demikian, kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, kemudian gak ada orang yang memuji kita, sehingga kita malas melaksanakan kebaikan dan ibadah tersebut, maka hendaklah kita benahi niatan-niatan kita dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, khawatir kebaikan dan ibadah yang kita lakukan tersisipi sifat riya tadi. Ya, sehingga ketika tidak ada orang yang memuji, membuat kita malas dan meninggalkan ibadah tersebut. Beda halnya ketika seorang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli ada orang yang memujinya ataupun tidak, dia terus melaksanakan ibadah tersebut dikarenakan niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memuji ataupun tidak ada orang yang memuji, terus dia melaksanakan ibadah tersebut. Ya, karena yang dia lakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan keriduan manusia. Bukan mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Nah. Kita perhatikan tadi bagaimana keadaan salaf berusaha untuk menjaga keikhlasan. Nah, mereka tidak mau dipuji terhadap perkara yang mereka lakukan. Ya. Apalagi kepada perkara yang mereka tidak melakukannya. Nah, ya. Qauluhu walakinni ludiktu. Kata Husain bin Abdul Rahman, aku tidak dalam keadaan sholat, akan tapi aku disengat. Ya, ini menyebutkan alasan kenapa beliau bisa melihat bintang jatuh tadi malam. Karena ya disengat kalajengking, tidak bisa tidur. Sehingga beliau melihat ketika itu ada bintang jatuh. Nah, walakinni ludiktu bidommi awalihi, dengan didomahkan awalnya, ludiktu. Nah, wa kusira sanihi, dan dikasrokan huruf kedua. Ya. Ludiktu, disengat. Nah, qala ahlul lughah, berkata ahlul lughah, yuqalu ladaghathu al-aqrabu. Ya. Kala jengking menyengatnya. Wadawatu sumum, dan juga hewan-hewan yang berbisa. Ida asabathu bisummiha. Apabila racunnya, bisanya mengenainya. Wadalika bi an ta'barahu bi syaukatiha. Ya, disengat oleh durinya. Nah, kalau kalajengking di bagian ekornya ada duri yang bisa menusuk. Nah, ini disebut dengan ludik, ludik tu, aku disengat. Bisa disengat kalajengking atau hewan yang berbisa. Nah, qaluhu qultu irtaqaitu. Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang kau lakukan ketika itu? Husain bin Abdul Rahman mengatakan, irtaqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Ya. Lafdu Muslim, lafal yang diriwayatkan Imam Muslim, istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Ayatolabtu man yurqini, aku meminta orang yang bisa meruqyahku. Nah, qulu fama hamalaka ala dhalik, ditanya lagi, apa yang membawamu untuk melakukan seperti itu? Fi talabul hujjah ala sihatil madhab, di sini ya meminta hujjah terhadap benarnya pendapat. Ya, ketika Husain bin Abdul Rahman mengatakan, aku meminta untuk diruqyah. Ya. Sa'id bin Jubair langsung bertanya, nah, apa hujahmu, ya, sehingga melakukan perbuatan tersebut? Fama hamalaka ala dhalik, tidak langsung menyalahkannya, tapi terlebih dahulu meminta apa alasan engkau melakukan perbuatan tersebut. Ya, meminta hujah. Ya. Nah, terhadap apa yang dilakukan tersebut. Qawluhu hadisun haddatsanahu As-Sa'bi. Kemudian Husain bin Abdul Rahman, beliau menyampaikan hujahnya. Menyampaikan alasan berbuat demikian dikarenakan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Sya'bi. As-Sya'bi ismu Amir bin Sarahil. Nama Imam As-Sya'bi, Amir bin Sarahil. Al-Hamdani. Ya, wulida fi khilafati Umar. Beliau dilahirkan pada masa khilafah Umar. Wa huwa min siqatit tabi'in wa fuqaha'ihim. Beliau termasuk di antara orang yang siqat dari kalangan tabi'in, dan juga termasuk ahli fiqih dari kalangan tabi'in. Ya, masyhur Imam Asy'abi, Amir bin Sarahil. Mata sana salas wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 103 Hijriah. Nah, hadis hadasana Sa'bi an Buraidah. Ya. Qalu an Buraidah bidommi awalihi, didomahkan awalnya, wa fathi sanihi, dan difathahkan huruf yang keduanya, Buraidah. Ya, tasgir Burdah. Ya, merupakan tasgir. Nah, musaggar dari kata Burdah. Burdah, Buraidah. Ini namanya tasgir. Umar, Umair. Ini tasgir. Nah, ya. Buraidah ibnul Husayb. Ya. Bidomil ha, dengan didomakan haknya. Wa fathis sod al-muhmalatain, dan difathahkan sodnya. Al-muhmalatain yang tidak bertitik. Nah, Bu Husayb. Ya. Buraidah ibnul Husayb. Ibnul Haris al-Aslami. Sahabiyun syahir. Seorang sahabat yang masyhur. Buraidah ibn Husayb. Mata sana 63. Qalahu ibn Sa'ad. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh ibn Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Nah. Ya. Kata Imam Ad-Dahabi. Wa qala al-akharun. Tuhufiya sanah isnatain wasittina. Ya. Yang lainnya mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-62 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan 63 Hijriah. Ada yang mengatakan 62 Hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Qawluhu. Hadis yang disampaikan. Ya, dari sahabat Buraidah ibnu Husayb tersebut, nah, Rasulullah mengatakan la ruqayla ruqyata ila min ainin aw humma, tidak ada ruqyah kecuali disebabkan penyakit ain atau humma, sengatan, kala jengking. Wa qad rawahu Ahmad wa ibnu Majah anhu marfu'an. Ya. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nah, dari Buraidah ibn Husayb marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Ya. Ada yang mensahihkan hadis ini, ada juga yang mendhaifkannya, dikarenakan ada rawi Abu Ja'far Ar-Raji Isa bin Mahan, dia dhaif. Nah. Wa rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi an Imran ibn Husain bihi marfu'an. Nah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Imran bin Husain. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-Haisami rijalu Ahmad thiqat. Berkata al-Haisami, ya, perawi-perawi Imam Ahmad ini rawi-rawi yang thiqat. Ya. Jadi ada riwayat dari Buraidah ibn Husayb, ada juga dari sahabat Imran ibn Husain. Nah, wal ain hiya isabatul ain ghairuhu bi ainihi. Adapun makna al ain, taila ruqyata ila min ainin aw humma, tidak ada ruqyah, maknanya itu bukan berarti ruqyah itu hanya khusus pada penyakit ain dan juga disengat kalajengking atau sengat hewan berbisa. Tapi makna la ruqyata di sini tidak ada ruqyah yang paling afdal dan lebih bermanfaat kecuali disebabkan penyakit ain dan sengatan hewan berbisa. Ya. Dikatakan ada yang pendapat makna la di sini penafian, tidak ada ruqyah kecuali dikarenakan penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Nah, ya, kalau penyakit-penyakit yang lainnya enggak perlu diruqyah. Ini salah dalam memahami hadis ini. Hadis ini mengatakan tadi la ruqyata, maknanya tidak ada ruqyah yang lebih afdol dan lebih bermanfaat. Ya. Selain dikarenakan penyakit ain atau sengatan hewan berbisa. Al-ain hiya isabatul ain ghairuhu bi'ainihi. Ya. Nah, jadi pandangan mata seseorang mengenai yang lainnya. Ya. Dengan matanya tersebut. Bisa jadi dikarenakan hasad. Dia memandang orang lain dengan pandangan hasad. Ya. Kemudian orang tersebut ya pingsan atau terkena kemudharatan biidnillah dan yang lainnya. Ini namanya ain. Nah, atau bisa juga dikarenakan pandangan yang terlalu ta'ajub. Ya, melihat seorang masya Allah misalkan. Ya, anak yang tampan sekali. Kemudian ya dilihat dengan pandangan yang sangat ta'ajub. Nah, bisa jadi anak tersebut terkena ya penyakit ain. Bisa pingsan, bisa jatuh, bisa lain sebagainya. Nah, wal hummah, adapun hummah bidomil muhmalah, dengan didomahkan hak yang tidak bertitik hummah, wa takhfiful mim, dan tidak ditasdid mimnya, bukan hummah tapi hummah, samul akrab, ya, summul akrab, ya, ini bisa kalajengking. Nah, racun kalajengking. Wasib huha, dan yang semisalnya. Ya. Racun kalajengking atau bisa ular. Ya, yang jelas, ini sengatan hewan yang berbisa. Ini humma. Nah. Qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi, ya, dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Nah, wa ma'na al-hadis, makna hadis la ruqyata ashfa wa aula min ruqyati al-ain wal humma. Ya. Makna hadis ini tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan lebih utama dari ruqyah terhadap penyakit ain dan sengatan hewan yang berbisa. Ya. Waqad raqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruqiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meruqiya dan beliau pun diruqiya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan anna Rasulullah SAW kana yurki. Ya. Rasulullah SAW, beliau merukia. Nah. Ya. Beliau mengatakan, imsahil ba'sa, rabban nas, biyadika syifa, la kashifa lahu illa anta. Nah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah merukia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Nabi SAW pun pernah diruqyah. Ya. Sehingga mana hadis yang kita bacakan tadi, la ruqyata ila min ainin atau humma, sekali lagi maknanya tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan juga lebih utama ya dari ruqyah terhadap penyakit ain dan juga sengatan kalajengking. Sengatan hewan berbisa. Ini maknanya, bukan berarti tidak boleh ruqyah kalau kepada penyakit selain dua sebab ini. Ya, ruqyah itu boleh pada penyakit apa saja. Ya. Penyakit yang sifatnya medis ataupun non medis. Nah, ruqyah ini salah satu di antara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, baik sakit demam atau sakit ini, sakit itu, yang jelas berbagai macam penyakit. Ya, baik medis ataupun non medis, ruqyah ini di antara bentuk pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak khusus hanya pada penyakit ain dan humma. Ya. Adapun sebutkan nama di sini, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan humma. Maknanya tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan, yang lebih utama, ya, dari penyakit ain dan humma. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan masih pembahasan hadis yang kita bacakan sebelumnya. Nah, pada kesempatan yang lain insyaallah kita lanjutkan penjelasan hadis tersebut. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.